Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian di malam hari ini kita masih membacakan risalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaih yang berjudul Bulughul Maram. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis di mana disebutkan dalam hadis tersebut kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adarul ma' ala mirfaqaihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu maka beliau adarul ma', mengalirkan air atau membasahkan air pada kedua sikunya. Walaupun hadis ini seperti yang kemarin telah disebutkan disebut sebagai hadis yang dhaif, akhrajahu Daruqutni bi isnadin dhaif, namun di sana terdapat hadis yang menunjukkan bahwasanya makna yang terkandung di dalam hadis ini adalah makna yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu dan ketika beliau mencuci kedua lengannya atau kedua tangannya hatta asyra'a fil adud, maka beliau pun membasahkan bagian lengan beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak sampai ke, tidak hanya dari ujung jari sampai ke siku saja, namun pada bagian permulaan lengan di bagian atas juga dibasahi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula ketika beliau mencuci kedua kakinya hatta asyra'a fi saqain, beliau pun membasahkan kedua betisnya. Ini menunjukkan dicucinya bagian permulaan lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kedua betis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, menunjukkan bahwasanya kedua siku demikian pula kedua mata kaki ini termasuk dari bahagian wudu yang dibasahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga wajib bagi setiap yang hendak berwudu untuk benar-benar membasahi anggota wudunya tersebut, terkhusus pada bagian kedua siku dan kedua mata kaki. Karena bagian-bagian tersebut ini termasuk dari bagian-bagian anggota wudu yang Allah Azza wa Jalla perintahkan ketika seorang berwudu untuk ia basuh dengan menggunakan air wudu. Nah, طيب kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidak ada wudu, tidak ada wudu bagi seseorang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Sekali lagi Rasul menyebutkan dalam hadis ini tidak ada wudu, la wudu'a, bagi seseorang yang ketika dia berwudu dia tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam musnad di sini rahmatullah alaih, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif, Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, namun Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Wali Tirmidzi an Sa'id Ibnu Zaid wa Abi Sa'idin nahwuhu. Dan di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi terdapat riwayat yang berasal dari sahabat yang berbeda, menunjukkan terdapat beberapa jalan. Jalan yang pertama dari sahabat Abu Hurairah menyebutkan la wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, dan dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan dengan jalur sanad hingga ke Sa'id Ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang semisal lafadznya dengan hadis Abu Hurairah yang tadi kita sebutkan, la wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Qala Ahmad, berkata Ahmad rahmatullah alaih, la yathbut fihi syai'un, namun tidak ada satu riwayat pun yang sabit yang menjelaskan tentang hal tersebut. Artinya riwayat-riwayat hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan la wudu'a, tidak ada wudu bagi seseorang yang ketika berwudu dia tidak menyebut nama Allah azza wa jal, Al-Imam Ahmad menyebutkan la yathbut fihi syai', riwayat-riwayat yang seperti ini tidak sabit, tidak kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya riwayat-riwayat hadis yang menerangkan terdapat perintah ataukah anjuran agar ketika seorang muslim dia berwudu kemudian menyebut nama Allah azza wa jal adalah riwayat-riwayat yang tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat kelemahan. Demikian pula riwayat-riwayat hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam nomor hadis yang tadi kita sebutkan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, beliau menyebutkan bi isnadin dhaif, sanad hadis ini terdapat kelemahan. Pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang berisikan anjuran agar seorang muslim ketika berwudu untuk membaca at-tasmiyah nama Allah azza wa jalla, di dalamnya terdapat seorang rawi yang bernama Ya'qub bin Abi Salamah. Ya'qub bin Abi Salamah adalah seorang rawi yang majhul, yang tidak dikenal. Tidak ada seorang ahli hadis yang mengenalnya. Dikatakan seorang rawi yang majhul. Dan bila mana di dalam satu hadis terdapat satu orang rawi yang majhul, yang tidak dikenal siapa dirinya, maka termasuk dari tanda-tanda bahwasanya hadis tersebut padanya ada kelemahan. Sehingga ini termasuk dari sebab didhaifkannya satu hadis dengan adanya seorang rawi yang majhul, yang tidak dikenal oleh mereka para ulama ahli hadis. Sementara pada hadis Abu Sa'id Sa'id bin Zaid yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, juga di dalamnya terdapat seorang rawi yang bernama Abu Sifal Al-Murri. Beliau juga seorang rawi yang dhaif. Sehingga Al-Imam Ahmad menyebutkan la yathbut fihi syai'. Dalam permasalahan ini tidak ada riwayat yang sabit yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya pada riwayat-riwayat hadis di dalamnya berisikan kelemahan-kelemahan sehingga tidak sampai pada tingkatan riwayat yang disahihkan, yang dikatakan sabit berasal dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun hadis ini ma'syaral ikhwah termasuk dari hadis yang sebetulnya diperselisihkan oleh mereka para fuqaha, para ulama, qadiman wa hadithan, baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Diperselisihkan terkait kesahihannya, apakah hadis ini termasuk dari hadis yang sahih ataukah hadis yang dhaif. Nah, sebagian mereka para ulama mensahihkan hadis tersebut disebabkan karena banyaknya jalan-jalan dari jalur riwayat yang berbeda. Dari jalur riwayat yang berbeda sehingga masing-masing dari jalur riwayat-riwayat tersebut itu saling menguatkan sebahagiannya dengan sebagian yang lain. Merupakan kaidah yang ma'ruf di tengah-tengah mereka para ahli hadis. Dan bagi mereka orang-orang yang mempelajari ilmu hadis, bila mana terdapat satu hadis yang memiliki kelemahan padanya namun memiliki beberapa jalur-jalur yang lain yang juga sama-sama lemah, maka riwayat yang lemah ketika bertemu dengan riwayat yang lemah, bertemu dengan riwayat yang lemah, itu akan saling menguatkan sehingga mengangkat hadis ini ke tingkatan hadis yang hasan ataukah hadis yang sahih. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian mereka para ulama bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang lafaz la wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi adalah hadis-hadis yang walaupun memiliki kelemahan pada masing-masing sanadnya, namun karena datang dari beberapa riwayat yang berbeda, maka riwayat-riwayat tersebut itu akan saling menguatkan sebahagian dengan sebagian yang lain. Di antara dari mereka para imam yang mensahihkan hadis tersebut adalah Al-Imam Ibnu al-Mundhir rahmatullah alaih. Beliau menyebutkan wala syakka annal ahaditsa allati waradat fiha wa in kana la yaslamu syai'un minha an maqal فإنها تتعاضد بكثرة طرقه وتكتسب قوة. Tidak diragukan lagi bahwasanya hadis-hadis yang datang menyebutkan tentang masalah tersebut, walaupun tidak ada satupun dari hadis-hadis yang ada padanya terselamatkan dari kritikan-kritikan para ahli hadis menunjukkan padanya ada kelemahan. Fa innaha tata'addu bi kasrati turuqihi wa taktasibu quwwah. Namun hadis ini akan saling menguatkan sebahagian jalan yang dimiliki oleh hadis ini dengan sebagian jalan yang lainnya sehingga menjadilah hadis yang kuat. Menjadilah hadis yang kuat yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Syaukani juga menyebutkan hal yang sama dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu al-Mundhir. Kata beliau rahmatullah alaihi wa qad ruwiya min turuqin an jama'ati min as-sahabah. Dan sungguh hadis ini telah diriwayatkan dari banyak jalur yang berasal dari sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum. Sebagian mereka bahkan ada yang menyebutkan terdapat riwayat yang semakna dengan hadis ini melalui 9 sahabat Rasul. Di antaranya Abu Hurairah, Sa'id ibn Zaid, Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah, Ali bin Abi Thalib, bahkan Anas bin Malik dan sebahagian dari sahabat Rasul yang lain. Meriwayatkan hadis dengan lafaz yang sama dan mirip la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi seseorang yang ketika dia berwudu tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atasnya. Naam. Al-Imam Syaukani kemudian menyebutkan wa hadhihi turuqu yuqawwi ba'daha ba'dan fatasluhu lil ihtijaji biha. Maka jalan-jalan yang banyak tersebut saling menguatkan sebahagiannya dengan sebagian yang lain sehingga menjadilah boleh untuk kita jadikan sebagai hujjah. Tasluhu lil ihtijaji biha. Sehingga dibenarkan untuk kita menjadikannya sebagai hujjah. Al-Hafidz Ibnu Katsir juga menyebutkan turuquhu yashuddu ba'daha ba'dhan fa huwa haditsun hasanun aw sahih. Jalan-jalan yang terdapat di dalam hadis ini saling menguatkan sebahagian dengan sebagian yang lain sehingga hadis ini dihukumi sebagai hadis yang hasan ataukah hadis yang sahih. Hadis yang hasan adalah hadis yang dhaif namun memiliki jalur-jalur sanad yang lain yang juga sama-sama dhaif sehingga saling menguatkan yang dhaif ini dengan dhaif yang di sana sehingga jadilah terangkat menjadi hadis yang hasan. Nah. Wa ala kulli hal terkait khilaf yang terjadi di antara mereka para fuqaha, para ahli hadis baik pada zaman dahulu hingga zaman sekarang terkait kesahihan hadis ini. Di sana terdapat riwayat yang mirip dengan hadis ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu bismillah. Berwudulah kalian dengan menyebut nama Allah azza wa jalla, dengan nama Allah tawaddu bismillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan para sahabat beliau memerintahkan mereka untuk berwudu dengan menyebut nama Allah tabaraka wa taala. Walaupun hadis ini memiliki beberapa kemungkinan-kemungkinan makna di antaranya adalah yang dimaukan oleh Rasul adalah dalam rangka bertabarruk. Sebagian menyebutkan maknanya adalah Rasul memerintahkan sahabat untuk ketika berwudu menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Namun hadis ini berisikan faedah bahwasanya membaca nama Allah ketika berwudu adalah perkara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalimat an-nafi di dalam hadis seperti yang terdapat di dalam hadis ini la wudu'a tidak ada wudu yang semisal dengannya la solata tidak ada solat la imana tidak ada iman. Nah, kalimat nafi di dalam bahasa Arab itu memiliki tiga makna. Kalimat nafi di dalam bahasa Arab itu memiliki tiga makna. Makna yang pertama dan ini adalah yang asalnya adalah nafyu syai nafyun li wujudihi. Ketika di sana terdapat lafaz menafikan sesuatu maka artinya adalah menafikan adanya sesuatu tersebut. Menafikan adanya sesuatu tersebut. Seperti la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Menunjukkan tidak ada satupun yang menciptakan sesuatu selain Allah azza wa jalla. Ini nafyul wujud. Yang dinafikan adalah wujudnya. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Menunjukkan tidak ada wujudnya. Tidak ada sembahan yang benar disembah di alam dunia ini kecuali Allah. Ini nafyul wujud yang dinafikan adalah wujudnya. Nah, la rajula fid dar, tidak ada lelaki di rumah, menunjukkan yang dinafikan adalah wujudnya. Memang tidak ada lelaki di rumah tersebut. Nah, ini yang pertama dan ini adalah makna asal dari nafi. Mana asal dari nafi demikian. Nafyun liwujudi asyai. Kemudian yang kedua adalah bermakna nafyun lisihatihi. Menafikan sahnya atau sahihnya sesuatu tersebut. Menafikan sahnya atau sahihnya sesuatu tersebut. Nah. La salata li rajulin idza ahdatha. Tidak ada salat bagi seseorang apabila dia berhadas kemudian tidak berwudu. Berarti menunjukkan yang dinafikan di sini adalah nafyun li sihhatihi, menafikan kesahihan sesuatu tersebut. Nah, dinafikan kesahihan sesuatu tersebut. Artinya sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Nah, perbedaan yang pertama dengan yang kedua adalah kalau yang pertama tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya. Karena yang dinafikan adalah keberadaannya. Kalau yang kedua terdapat wujudnya akan tetapi ternafikan darinya kesahihan apa yang diamalkannya tersebut. Banyak kita jumpai ya kan, orang sholat dalam keadaan tidak berwudu. Nah, kalau diartikan la sholata idza ahdatha hatta yatawadda, artinya tidak ada sholat bagi siapa saja yang ketika dia berhadas hingga dia berwudu, menunjukkan kalau yang dinafikan wujudnya berarti tidak ada orang yang sholat dalam kondisi demikian. Namun karena kita lihat masih ada saja orang yang sholat namun tidak berwudu dalam keadaan dia berhadas, maka menunjukkan bahwasanya dinafikan di dalam hadis ini adalah penafian kesahihan atau keabsahan sesuatu tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah nafiyun likamalihi, menafikan kesempurnaan sesuatu tersebut, menafikan kesempurnaan dari sesuatu tersebut. Nah, la sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat bagi seseorang yang makanan tersebut itu sudah terhadirkan di depannya. Sudah terhadirkan di depannya. Menunjukkan yang dinafikan di dalam hadis ini adalah penafian sholat yang sempurna. Artinya kalau semisal dia sholat dalam kondisi ada makanan di dekatnya, dikatakan sholat yang sah namun kurang sempurna. Namun kurang sempurna. Karena yang dinafikan di sini adalah nafyun likamalihi. Ataukah seperti hadis la yu'minu ahadukum, ya kan, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia demikian, hingga dia demikian. Menunjukkan yang dinafikan di sini adalah nafyun likamalil iman, menafikan kesempurnaan iman. Kemudian kita kembali kepada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Apakah penafian di dalam hadis ini kita bawakan ke makna yang pertama, yang kedua atau yang ketiga? Nah, kalau makna yang pertama jelas tidak mungkin. Karena masih banyak ya kan kita jumpai seseorang yang dia berwudu dalam keadaan tidak membaca nama Allah azza wajalla. Sehingga kemungkinannya kita tafsirkan ke makna yang kedua ataukah yang ketiga. Kalau yang kedua berarti maksudnya adalah tidak ada wudu, menunjukkan wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Kenapa? Karena dia ketika dia berwudu lam yadhkur ismallahi alaihi, dia tidak menyebut nama Allah azza wajalla atas wudunya. Dia langsung wudu. Nah, kalau diartikan ke makna yang kedua artinya demikian. Sehingga membaca nama Allah ini termasuk dari kewajiban-kewajiban wudu yang harus dikerjakan. Kalau tidak dilakukan maka la wudu'a, tidak ada wudu, artinya tidak sah wudunya. Ataukah dibawakan ke makna yang kedua yang dimaksud di dalam hadis ini adalah nafyun likamalihi, menafikan kesempurnaan wudu. Yani maksudnya adalah la wudu'a, artinya wudunya tidak sempurna. Apabila dia tidak membaca nama Allah, dalam arti kata wudunya sah namun tidak sempurna karena dia meninggalkan sesuatu yang afdal. Bila demikian berarti membaca nama Allah ini termasuk dari sunnah, sunnah al-wudu. Terkait masalah apa yang tadi kita sebutkan, membaca nama Allah ketika berwudu apakah termasuk dari perkara yang wajib, sehingga berpijak darinya sah tidaknya wudu seorang yang berwudu ataukah termasuk dari perkara yang disunahkan, adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh mereka para fuqaha qadiman wa haditsan, baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Mereka berselisih tentang hukum membaca nama Allah azza wa jalla ketika berwudu. Pendapat yang pertama yang beranggapan bahwasanya membaca nama Allah ketika berwudu adalah termasuk dari perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Nah, berarti harus dikerjakan. Kalau di sana ada kewajiban-kewajiban wudu, maka termasuk padanya makna rukun-rukun wudu, yakni artinya harus dikerjakan. Kalau semisal tidak dikerjakan, maka tidak sah wudunya. Berarti dia harus mengulangi kembali wudunya tersebut. Namun pendapat yang pertama tersebut, mereka juga berpendapat ketika seseorang lupa membaca basmalah, ataukah dia jahil, maka tidak perlu mengulang wudhunya. Maka tidak perlu mengulang wudhunya. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian mereka para ulama, diantaranya Al-Imam Ahmad dan mazhab Al-Zahiriyah, serta pendapat Al-Hasan Al-Basri, Ishaq bin Rahuyah, dan yang lainnya dari kalangan mereka para al-fuqaha. Nah, di antara dalil yang mereka gunakan adalah hadis yang tadi kita sebutkan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Dimaknakan hadis ini ke makna nafiyun li sihhatihi, menafikan sahnya wudu tersebut. Naam. Sebagian mereka beranggapan walaupun lupa tetap dia harus mengulang wudunya. Pendapat yang kedua, yang berpendapat bahwasanya membaca nama Allah Azza wa Jalla ketika berwudu perkara yang mustahab. Perkara yang mustahab, bukan perkara yang wajib. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha, seperti mazhab Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Mereka berpandangan bahwasanya membaca nama Allah ketika berwudu ini bukan perkara yang wajib, namun perkara yang sunnah. Sehingga ketika dia tidak membaca nama Allah tersebut, maka wudunya sah dan tidak perlu baginya untuk kemudian mengulangi kembali wudu yang telah dia kerjakan tersebut. Di antara dalil-dalil yang mereka jadikan sebagai dalil bahwasanya membaca nama Allah ketika berwudu ini termasuk dari perkara yang disunahkan, bukan perkara yang wajib, adalah hadis-hadis yang menunjukkan perintah untuk seorang membaca nama Allah ketika berwudu adalah hadis yang lemah. Adalah hadis yang lemah yang tadi kita sebutkan. Terjadi khilaf di antara para fuqaha terkait kesahihan riwayat la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Kemudian dalil yang berikutnya adalah terdapat riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari seseorang untuk berwudu. Rasul mengatakan tawaddu'a atau tawaddu' kama amarallahu ta'ala, berwudulah kamu seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu ayat wudu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, sampai dengan ilal ka'bain, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Artinya adalah di dalam ayat tersebut atau di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk berwudu seperti apa yang Allah perintahkan, yakni mengacu kepada ayat yang tadi disebutkan. Dalam keadaan sekali lagi di dalam ayat tersebut tidak terdapat perintah untuk seseorang membaca nama Allah ketika berwudu. Nah, Allah langsung menyebutkan faghsilu wujuhakum sampai dengan akhirnya. Disebutkan anggota-anggota mana yang harus dia basahi atau kenai dengan air wudu. Tanpa disebutkan di sana lafaz perintah untuk seseorang membaca nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara dalil yang mereka sebutkan pula adalah semua riwayat hadis yang berasal dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali disebutkan padanya at-tasmiyah, membaca basmalah ketika wudu. Nah, tidak disebutkan di sana pembacaan tasmiyah. ketika berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang disunnahkan. Nah, kemudian mereka juga menyebutkan kalaulah semisal hadis yang tadi disebutkan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi sebagai riwayat yang sahih, maka maknanya adalah la wudu'a kamil, tidak ada wudu yang sempurna karena dia meninggalkan sunnah dari sunnah-sunnah wudu. Bukan maknanya tidak ada wudu, artinya adalah wudunya tidak sah. Nah, dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih yang menunjukkan bahwasanya membaca at-tasmiyah ketika berwudu adalah termasuk dari perkara yang disunnahkan, bukan perkara yang wajib. Namun sebagian mereka para ulama di antaranya Syekh bin Baz rahmatullah alaih, beliau menyebutkan ataukah menganjurkan agar seseorang sebisa mungkin untuk kemudian tidak meninggalkannya. Nah, beliau menyebutkan rahmatullah alaih, amma in ta'ammada tarkuha wa huwa ya'lamul hukm asy-syar'i fayanbaghi lahu ay yu'id al-wudu ihtiyatan wa khurujan min al-khilaf. Walaupun beliau sendiri di dalam fatwanya menyebutkan yang demikian termasuk dari perkara yang disunahkan, namun beliau menyebutkan kalau semisal seseorang dia meninggalkan membaca nama Allah sebelum berwudu dalam keadaan dia mengetahui itu adalah hukum yang syar'i, fayanbaghi lahu ay yu'idal wudu ihtiyatan, selayaknya baginya untuk dia mengulang kembali wudunya untuk kehati-hatian, wa khurujan minal khilaf, dan keluar dari perkara yang diperselisihkan oleh mereka para fuqaha. Karena kalau kita lanjutkan wudunya, banyak ternyata di antara mereka para ulama yang berpandangan wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah berarti sholatnya tidak sah, karena wudu ini termasuk dari syarat sahnya sholat. Tanpa wudu sholat seorang tidak teranggap sah di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga beliau menganjurkan agar seorang untuk benar-benar memperhatikan masalah tersebut. Dia berupaya untuk senantiasa membaca nama Allah sebelum berwudu. Kemudian pembahasan yang lain yang disebutkan oleh mereka para fuqaha adalah kaifiyatut tasmiyah. Kaifiyah tasmiyah, tata cara kita membaca tasmiyah sebelum berwudu. Ini juga khilaf di antara para fuqaha. Nah, sebagian mereka para fuqaha membedakan antara bacaan tasmiyah dengan basmalah. Kalau tasmiyah itu artinya sekedar membaca bismillah titik, tidak ada kelanjutannya. Nah, kalau sebagian mereka para fuqaha berpandangan antara tasmiyah dengan basmalah itu maknanya sama. Kalau bacaan basmalah itu kan bismillahirrahmanirrahim. Kalau bacaan tasmiyah bismillah saja tanpa di sana disebutkan lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Naam. Terkait apa yang dibaca atau bacaan tasmiyah itu seperti apa sebelum berwudu, terjadi khilaf di antara para fuqaha. Pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwasanya lafaz tasmiyah sebelum berwudu hanya sampai pada ucapan bismillah saja. Hanya sampai pada ucapan bismillah saja. Dan ini adalah mazhab dari Al-Hanabilah. Mereka berpandangan atau berpendapat bahwasanya bacaan tasmiyah adalah bacaan bismillah. Tidak disebutkan di sana Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga ketika seorang berwudu baca bismillah tanpa disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebagian pendapat di antara mereka para fuqaha mengatakan bahkan boleh untuk kita mengganti dengan kalimat zikir apa saja asal ada nama Allah Azza wa Jalla di dalamnya, seperti takbir Allahu Akbar, seperti tahlil, atau bahkan hamdalah alhamdulillah, itu boleh. Dan ini adalah mazhab dari Abu Hanifah ashabur ra'i. Kemudian pendapat yang ketiga yang menyebutkan bahwasanya bacaan yang sempurna adalah Bismillahirrahmanirrahim, sehingga lengkap. Adapun kalau semisal seorang mencukupkan dengan membaca bismillah saja, maka ini dibolehkan. Ini adalah mazhab dari Al-Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Nah, berkata Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih, wa'lam anna akmal at-tasmiyati ay yaqula bismillahir rahmanir rahim fa in qala bismillah faqad hasala fadilata tasmiyati bila khilaf. Ketahuilah bahwasanya bacaan tasmiyah yang sempurna adalah ketika seorang melengkapi bacaannya, membaca bismillahirrahmanirrahim, membaca lengkap bismillahirrahmanirrahim, kata Imam Nawawi. Dan kalau semisal dia mengucapkan kata bismillah saja, hasala fadilata tasmiyati bila khilaf, akan didapatkan oleh dirinya keutamaan membaca tasmiyah tersebut tanpa ada khilaf di antara para ulama. Sehingga dari kesimpulan khilaf terkait bacaan tasmiyah, bisa kita simpulkan bahwasanya lafaz tasmiyah yang disepakati oleh mereka para ulama adalah bismillah. Tidak ada khilaf. Itu lafaz yang disunahkan bagi seorang untuk membacanya. Adapun yang menjadi khilaf adalah tambahan ar-Rahman ar-Rahimnya. Sebagian pendapat mengatakan jangan ditambah, cukup sampai dengan bismillah. Sebagian pendapat mengatakan justru harus ditambah dan itu yang afdal. Tapi kalau semisal seorang membaca bismillah saja, itu dibolehkan. Nah, demikian pula khilaf terkait bisa digantinya lafaz bismillah tersebut dengan lafaz-lafaz yang lain. Nah, namun wallahu a'lamu bishawab, sebagian pendapat mengatakan itu adalah terkait masalah mana yang lebih afdol saja. Mana yang lebih afdol? Sebagian mengatakan yang afdol bismillah, sebagian mengatakan yang afdol bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dalam bab ini dibolehkan bagi seorang untuk memakai salah satu dari bacaan tersebut. Boleh dia membaca bismillah, boleh dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Walaupun pendapat yang kuat berdasarkan beberapa riwayat hadis, di antaranya tawaddu bismillah adalah mencukupkan bagi dirinya untuk membaca sampai lafaz tersebut bismillah. Nah, demikian pula dikiaskan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Ketika makan, Rasul mengatakan ya gulam samillah, wahai pemuda, sebutlah nama Allah bismillah. Nah, ataukah bacaan-bacaan yang lain yang dianjurkan untuk seseorang dia menyebutnya dengan mengelafatkan kata bismillah tanpa ada di sana ar-Rahman ar-Rahim. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah ketika seseorang lupa membaca bismillah di awal wudu, kemudian di pertengahannya dia mengingatnya. Apa yang dilakukan? Apa dia teruskan wudunya atau dia batalkan atau bagaimana? Disebutkan oleh Syekhul Utsaimin rahmatullah alaih, beliau menyebutkan fa innal insan idza nasiya tasmiyata fi awwalil wudu tsumma dzakara fi athna'ihi fa innahu yusammi. Ketika seorang dia lupa di awal wudu membaca bismillah, kemudian mengingatnya baru di pertengahan wudu, maka di pertengahan itulah dia menyebut bacaan tersebut, wa yusammi. Di pertengahan itulah dia membacanya. Jangan ditinggalkan. Naam. Sehingga dia bangun wudunya tersebut yang sebelumnya dengan bacaan yang dia ucapkan tanpa perlu bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Nah, hanya sekedar membaca bacaan bismillah. Kalau bismillah fi awali wa akhir itu kan ketika makan. Ketika seorang lupa membaca bismillah di awalnya baru diingat di pertengahannya, terdapat hadis Rasul menganjurkan agar seorang membaca dengan lafaz bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Namun ketika berwudu dia cukup membaca dengan bacaan yang sama, yaitu bismillah. Nah, kemudian permasalahan yang berikutnya adalah hukum membaca bacaan basmalah atau bismillah ketika seseorang berada di kamar mandi. biasa ya kan, kita buang hajat sekalian berwudu atau mandi sekalian berwudu. Nah, yang menjadi iskal di sini adalah kita posisi di kamar mandi, sementara terdapat riwayat-riwayat dan keterangan mereka para ulama yang melarang seseorang untuk membaca nama Allah dalam keadaan dia berada di tempat tersebut, sehingga dia harus membacanya di luar kamar mandi. Namun ketika seorang sudah di kamar mandi, nah menyulitkan ya kan, tentu bila dia keluar kemudian masuk kembali. Maka apa yang harus dia lakukan? Dalam masalah ini khilaf terjadi di antara para fuqaha, disebabkan karena hadis serta hukum membaca basmalah sebelum berwudu adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh mereka para fuqaha. Sebagian pendapat yang beranggapan bahwasanya membaca basmalah ketika berwudu adalah perkara yang wajib dari kewajiban-kewajiban wudu yang tidak sah wudu seseorang ketika dia berwudu dalam keadaan tidak membaca bacaan basmalah, maka mereka mewajibkan untuk dia membacanya. Karena di sana ada dua masalah. Masalah yang pertama, ada dua hukum yang berbeda. Hukum yang pertama, makruhnya seseorang membaca nama Allah di kamar mandi atau di WC. Hukumnya makruh, tidak sampai pada tingkatan haram. Yang kedua, hukum wajib. Wajib seseorang membaca basmalah ketika berwudu. Maka mereka beranggapan perkara yang wajib itu tidak bisa gugur dengan perkara yang makruh. Sehingga yang berpandangan bahwasanya membaca basmalah ini termasuk dari perkara yang wajib yang harus dilakukan ketika seorang berwudu, mereka menganjurkan agar seseorang membaca bacaan tersebut walaupun dia berada di kamar mandi. Ini yang dirojikan oleh beberapa di antara mereka para fuqaha, di antaranya Syekh Al-Albani sendiri, dan beberapa di antara mereka para ulama berpendapat dengan pendapat tersebut. Nah, sebagian pendapat mengatakan dia membacanya di tempat yang agak jauh dari kotakan WC. Dia membacanya di balik dinding sehingga bukan di tengah-tengahnya. Nah, namun sebagian pendapat di antara mereka para ulama menyebutkan boleh baginya untuk mengelafatkan bacaan bismillah ini di dalam hatinya. Dan ini adalah mazhab dari al-imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alaih, ketika beliau berpendapat seseorang yang ketika berada di kamar mandi kemudian mendengar suara azan, maka dia jawab di dalam hatinya. Sehingga ketika seorang dia membaca basmalah atau tasmiyah sebelum berwudu, maka dia baca dengan hatinya. Nah, bagaimana caranya? Ketika antum berwudu, antum bisikan dengan hati antum bacaan tersebut, bismillah, tapi dalam hati, baru kemudian melakukan gerakan-gerakan air wudu. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Baik, ini insyaallah taala sedikit yang disampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wa la'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu taala.